Mitra bisnis, selain maraknya aksi kekerasan berlatar agama, pemerintah juga dituding oleh para tokoh lintas agama terkait dengan aksi korporat asing di bidang pertambangan yang diketahui melakukan pencemaran lingkungan serta mengeduk kekayaan alam milik bangsa Indonesia. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah dituding berbohong terkait kontrak karya Freeport dan juga dalam kasus Newmont terkait pidato presiden soal perlindungan lingkungan. Apa pendapat Bapak? Freeport saya nggak tahu ya kasusnya, jadi nggak bisa menilai gitu. Tapi kalau yang sebelumnya itu, kalau itu benar bahwa ngomong itu ternyata di mana? Di NTB atau NTT dibuang kayak gitu, itu ya bisa disebut bohong atau ingkar janji. Tapi kondisi itu terkait erat dengan peran aparatnya ya, Pak Her? Iya. Harusnya ya, kalau ada tudingan seperti itu, kalau saya jadi Menteri LH misalnya, saya akan pasang badan, bilang, oh itu domain saya yang jawab. Memang betul kejadian, tapi itu bukan saya, kami bohong. Kami kecolongan. Kan beda bohong dengan kecolongan. Terima kasih sudah diingatkan dan kami akan remedy, akan perbaiki gitu kan. Kalau memang belum diperbaiki. Kalau tidak, oh itu sudah kami kecolongan dan sudah kami perbaiki. Karena itu kemudian kejahatan, kami sudah lapor ke polisi, sekarang sudah ditangani di Direktorat 3, di Biter, di Bareskrim, nah, sudah itu gitu. Mungkin teman-teman nggak sampai, nah kan gitu harusnya. Ini kan nggak ditumpukin aja, jadinya satu antara kecewa, marah, punya kepentingan, jadinya numpukin di sasaran. Nah, karena apa? Kesalahan SBY kan adalah di manajemen personil ini tadi gitu lah. Orang-orang di lingkarannya dan di bawahnya itu nggak mau pasang badan, semua dibuangin ke presiden, ya mati aja kan gitu. Dan silakannya kan presiden diem aja gitu. Ya maksudnya yang tegas itu benar-benar, kalian saya kasih target segini, Kapolri tak kasih target, sebulan kasus besar itu ini, kau selesaikan, terserah caramu, tapi kalau tak kasih waktu sebulan lewat satu jam nggak selesai, ada orang lain yang sanggup, kan begitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.